Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa la nabiyya ba'dah amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah azakumullah, kita masuk kepada bab berikutnya daripada kitab Fadlul Islam, yakni bab qaulillahi ta'ala, bab firman Allah ta'ala, faqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fatarannasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalikat dinul qayyim walakinna aktsarannasi la ya'lamun. Surat Ar-Rum ayat yang ke-30. Faqim wajhak, maka tegakkanlah wajahmu, yakni hadapkan dirimu, lid-dini hanifa, kepada agama yang lurus, di mana agama tersebut adalah fitratullah, fitrah Allah, allati fatarannasa 'alaiha, yang Allah Subhanahu wa taala mencipta manusia di atas fitrah tersebut. Jadi setiap manusia terlahir dalam keadaan mereka berada di atas fitrah ini, dinul Islam, mengenal Rabbnya dengan fitrahnya. La tabdila li khalqillah, tidak ada yang bisa merubah daripada ciptaan Allah. Dzalikat dinul qayyim, itulah agama yang tegak. Walakinna aktsarun nasi la ya'lamun, tetapi mayoritas manusia tidak mengetahui. Sehingga dari sisi ini manusia pada asal penciptaan mereka, ya, mereka telah mengerti dan mengetahui penciptanya sebetulnya. Kalau bukan karena kemudian dalam kehidupannya setelah lahirnya, kemudian pertumbuhannya, ada termasuki berbagai macam penyimpangan-penyimpangan, virus-virus, virus-virus akidah, keyakinan yang merusak daripada agama mereka, fitrah mereka. Nah, pada asalnya mereka berada di atas fitrah agama Allah Subhanahu wa taala. Kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah, setiap anak yang lahir itu terlahir dalam keadaan fitrah. Orang tuanya yang kemudian menjadikan dia Yahudi, Majusi ataupun Nasrani ataupun yang lainnya. Wa qauluhu ta'ala, dan juga firman Allah ta'ala, wa wasa biha Ibrahimu banihi wa Ya'qub. Ya bani, innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa wasa biha, yakni bitilkal kalimah, Ibrahimu banihi wa Ya'qub. Nabi Ibrahim dan Nabi Ya'qub berwasiat kepada putra-putranya, biha yakni bil kalimati at-tayyibah, dengan kalimat la ilaha illallah, la ma'budu illallah, la ma'budu bihaqqin illallah, atau dengan kalimat aslim, qala aslamtu li rabbil alamin. Itu ucapan Ibrahim di saat diperintahkan oleh Allah, berserah dirilah kamu, maka Ibrahim menyatakan aslamtu li rabbil alamin, aku berserah diri kepada rabbul alamin. Itulah Islam, agama Islam yang dibawa oleh Ibrahim alaihi salam, untuk tunduk patuh berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala secara penuh, meninggalkan peribadatan-peribadatan kepada selainnya. Maka perkara yang paling dibenci, paling diperangi oleh para anbiya adalah asyirik, kesyirikan, peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga perkara yang paling ditekankan oleh mereka pada putra-putra mereka, anak turun mereka yang senantiasa diwarisi generasi ke generasi adalah wasiat ini. Ya bani ya innallaha astafa lakumuddin, wahai putra-putraku, sesungguhnya Allah memilihkan untuk kalian agama, yakni cara hidup. Agama di sini artinya adalah sesuatu yang dijalani di dalam kehidupan. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka janganlah benar-benar kalian mati kecuali dalam keadaan kalian Islam. Karena hanya itu saja modal untuk kalian bisa selamat. Meskipun kalian berbuat apa yang kalian perbuat dari berbagai macam kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah, selama kalian masih mati di atas Islam, agama yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka kalian masih memiliki kesempatan untuk bisa mendapatkan daripada ampunan Allah, masih memiliki kesempatan untuk bisa meraih surga Allah Subhanahu wa taala, kesempatan untuk bisa selamat. Tetapi kalau kalian sudah meninggalkan daripada agama Islam, dan ini menunjukkan bahwa agama seluruh anbiya adalah Islam. Agama seluruh anbiya adalah Islam. Sehingga makna Islam itu adalah Islam am, ada Islam khas. Islam yang umum, yakni milahnya jami'ul anbiya, agama yang dibawa oleh seluruh anbiya. Walaupun berbeda syariatnya tetapi sama ajakannya, yakni u'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Ajakannya adalah tauhid. Itu intinya, agar mati di atas tauhid. Wa qauluhu ta'ala, dan juga firman Allah ta'ala, thumma awhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Kemudian kami wahyukan kepadamu, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anittabi' millata Ibrahim hanifa. Sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang penciptaan manusia, bahwa diciptanya manusia itu di atas fitrah, ya kan, di atas Islam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang milahnya Ibrahim dan milah daripada anbiya yang lainnya dan yang dinasihatkan kepada anak cucunya. Kemudian setelah itu Allah perintahkan kepada nabinya, nabi penutup daripada seluruh anbiya, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk anittabi milata Ibrahim. Ini berarti makna daripada babu qaulillahi taala adalah bab tentang Islam yang dibawa oleh para anbiya. Itu adalah agama Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang tidak berubah dan tidak berbeda satu dengan yang lain. Milah mereka adalah milah wahidah, yakni satu. Tauhid. Ikhlasul ibadah lillah. Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa. Kemudian kami wahyukan kepadamu agar engkau mengikuti milahnya Ibrahim yang lurus. Wa makana minal musyrikin, dan tidaklah dia termasuk daripada orang-orang yang musyrikin. Ya, ini tidak termasuk daripada apa yang diklaim oleh Nasrani ataupun Yahudi, di mana orang Nasrani mengatakan Ibrahim itu bersama kami. Yahudi juga menyatakan Ibrahim itu bersama kami. Mereka menyebutnya dengan Abraham. Maka Allah Subhanahu wa taala sucikan nama Ibrahim dari mereka, bahwa mereka, bahwa Ibrahim berlepas diri daripada agama mereka karena mereka beragama dengan kesyirikan. Yahudi menyembah Uzair, Nasrani menyembah Isa. Maka Allah menyatakan wa makana minal musyrikin. Ibrahim tidak termasuk daripada orang-orang musyrikin. Ini gambaran daripada dinul Islam. Dinul anbiya, dinullah. Wa 'an ibni Mas'ud radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Abu Abdullah bin Mas'ud, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna likulli nabiyyin wulatan minan nabiyyin, sesungguhnya pada setiap nabi itu memiliki wali-wali dari kalangan nabi-nabi yang lain. Wa inna waliyyi minhum abi Ibrahim wa khalil rabbi. Dan bahwasannya waliku dari kalangan para anbiya adalah bapakku Ibrahim, khalil rabbi, kasihnya Rabbku. Itu adalah wali daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masing-masing daripada nabi itu memiliki wali dari kalangan nabi-nabi yang lain. Maka Allah jadikan wali daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bapak beliau sendiri, yakni Ibrahim, kakek maksudnya ya. Tsumma qara'a, kemudian Rasul baca ayat. Inna awlan nasi bi Ibrahim lalladzina attaba'uhu wa hadzan nabiyyu walladzina amanu wallahu waliyyul mu'minin. Sesungguhnya manusia yang paling dekat, paling utama terhadap Ibrahim tentunya ada orang yang intinya mengikuti Ibrahim. Bukan kalian wahai Yahudi, bukan kalian wahai Nasrani. Akan tetapi orang-orang yang mengikuti jalannya. Wa hadzan nabi, dan juga nabi ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itulah orang yang paling utama terhadap Ibrahim. Walladzina amanu, dan juga orang-orang yang beriman. Wallahu waliyul mu'minin, dan Allah adalah wali bagi orang-orang yang beriman. Rawahu Tirmidzi. Hadis dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yanduru ila jasamikum wala ila amwalikum walakin yanduru ila qulubikum wa amalikum. Sesungguhnya Allah tidaklah memandang kepada jasad-jasad kalian, badan-badan kalian, tidak pula kepada harta-harta kalian, tapi Allah memandang kepada hati-hati kalian, dan juga memandang kepada amalan-amalan kalian. Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia dengan berbagai macam bentuk dan rupa. Allah ciptakan ada laki-laki, ada perempuan. Allah ciptakan ada yang berkulit putih, ada yang berkulit hitam. Allah ciptakan ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang pendek. Allah ciptakan ini dan itu, dan zahir jasad mereka. Itu semua bukan request dari manusia. Itu semua mutlak daripada pilihan Allah dan kehendak Allah kepada mereka. Mereka tidak memiliki pilihan. Malahumul khiyarah. Mereka tidak memiliki pilihan. Allah Subhanahu wa taala mencipta apa yang Allah mau. Sehingga apa yang bisa dibanggakan dengan sesuatu yang bukan hasil jerih payah mereka? Dari ketampanan kah, kecantikan kah, kulit putih kah, kulit hitam kah, panjang pendeknya rambut kah, lurus keritingnya rambut, ataupun yang selainnya. Dari fisik tidak ada nilainya. Dan Allah Subhanahu wa taala mencipta binatang-binatang itu juga demikian. Kalau manusia menganggap dirinya lebih hebat karena fisiknya yang kuat, maka tidak ada yang bisa mengalahkan fisiknya gajah dan harimau dari kalangan manusia. Walaupun sekuat apapun tenaganya yang masih kalah dengan gorila misalnya. Kalau kaitannya dengan itu, fisik, Allah tidak memandang dari sisi itunya, ya. Tidak memandang dari sisi jasad kalian, dan kalian disebut sebagai makhluk termulia bukan karena jasad kalian, bukan karena fisik kalian, tapi karena keimanan yang ada pada kalian. Karena apa? Karena hati yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian. Fuhum, uqul, ya. Diberi pemahaman, diberi akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian tidak gunakan akal kalian dan pemahaman kalian untuk menerima kebenaran Islam, maka tumnahu. Bagaimana ayatnya? Ayat surat At-Tin, tidak bisa dilanjutkan. Tuma radadnahu terus asfala safilin. Padahal sebelumnya ditinggikan dengan setinggi-tingginya oleh Allah Subhanahu wa taala. Diciptakan lebih daripada yang lain, fi ahsani taqwim, dalam sebaik-baik bentuk. Tetapi bentuk penciptaan itu bukan tempat daripada jatuhnya pandangan Allah pada manusia untuk kemudian mereka mulia. Tsumaradadnahu asfala safili. Kami kembalikan mereka dalam apa? Asfala safili, serendah-rendahnya tempat yang paling rendah. Demikian pula tidak kepada harta-harta kalian. Allah Subhanahu wa taala tidak menyuruh kita untuk berbanyak-banyakan harta. Orang yang mulia di antara kita bukan orang yang paling banyak hartanya. Dan bahkan nilai harta di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya, tidaklah lebih tinggi daripada nilai lisan kita yang Allah berikan kepada setiap kita, lisan. Apa yang bisa dihasilkan oleh lisan pahala yang dihasilkan oleh lisan jauh lebih besar daripada apa yang bisa dihasilkan oleh harta. Sehingga Rasulullah SAW menyatakan, ala unabbiukum bi khairi a'malikum, maukah aku beritakan kepada kalian sebaik-baik amalan kalian. Wa askaha 'inda malikikum, yang paling suci, paling bersih di sisi penguasa kalian. Wa khairul lakum, dan lebih baik bagi kalian. Min infaqid dhahab wal wariq, daripada infak dhahab, emas dan perak. Wa khairul lakum min antal qaw aduwakum, lebih baik bagi kalian daripada kalian berjumpa dengan musuh kalian. Fatatribu unuqahum wa yatribu unuqakum, sehingga kalian memenggal kepala mereka atau mereka yang memenggal kalian, kalian syahid. Lebih baik daripada itu semua, mau aku beritakan kepada kalian? Maka tentu para sahabat menanyakan, bala ya Rasul. Tentu wahai Rasul. Rasul menyatakan zikrullah. Zikrullah, sekedar dengan zikrullah, maka itu lebih baik daripada infak zahab wal fiddah. Di mana setiap kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala modal untuk bisa melakukannya. Maka sepantasnya bagi kita untuk perhatikan perkara ini. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wa ila amwalikum, Allah tidak mandang kepada jasad-jasad kalian, tidak pula kepada harta-harta kalian. Jasad di saat kemudian ya, badan kita, fisik kita, kita pelihara untuk kebaikan, untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu nilainya. Ya, itu nilainya. Dipersiapkan untuk ketaatan. Harta di saat kemudian dipersiapkan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah nilainya di situ. Tapi di saat badan kita, jasad kita ya, kita olah sedemikian rupa menjadi binaraga, akan tetapi ya sudah sangat kokoh, kuat, potok ya, maco, tetapi untuk sholat 5 waktu saja enggak kuat. Enggak ada nilainya. Afdal minal baha'im, lebih sesat daripada binatang ternak. Harta sedemikian banyaknya menggunung di rumahnya ya, berbagai macam rekening penuh dengan hartanya, akan tetapi tidak pernah untuk digunakan ya, kebaikan, menyantuni anak yatim, orang miskin, tidak digunakan untuk amal jariah, membangun masjid, ya, membelikan mushaf, membangun jalan, memperbaiki ini dan itu, ya, membantu para thullabul ilm, membangun ma'had-ma'had ahlussunnah misalnya, tidak pernah dipakai untuk yang demikian. Apa nilainya harta tersebut? Ya, justru itu menjadi petaka bagi dia. Wallahul musta'an. Walakin yanzuru ila qulubikum, akan tetapi Allah mandang kepada hati-hati kalian. Memandang hati-hati kita. Jadi tempat pandangan Allah Subhanahu wa taala jatuh pada diri kita adalah pada hati kita. Hati ini adalah tempat jatuhnya pandangan Allah kepada kita. Jadi memiliki dua tampilan, tampilan zahir dan tampilan batin. Tampilan zahir itu tidak menjadi penilaian. Tampilan batin itu yang menentukan. Ila qulubikum, hati-hati kita bagaimana? Apakah menjadi hati-hati yang baik? Ya, hati-hati yang bersih dari berbagai macam kotoran-kotoran, baik kotoran-kotoran khurafat ya, berbagai macam keyakinan-keyakinan rusak ataupun kesyirikan-kesyirikan, atau berbagai macam syahwat-syahwat yang rendah, hina. Itu yang menjadi tempat pandangan Allah Subhanahu wa taala jatuh pada kita. Maka perhatikan diri-diri kita, di mana tidak ada yang selamat daripada pandangan Allah Azza wa Jalla. La takhfa 'alaihi khafiyah. Tidak ada yang tersembunyi dan tersamarkan pada diri-diri kita. Tayyib, wa a'malikum, juga amalan-amalan kalian, dalam artian bahwasanya hati itu penentu dan amalan itu sebagai pembukti. Ya. Sehingga seseorang tidak bisa mengatakan di saat dia melakukan perbuatan yang melanggar syariat Allah, kemudian dia menyatakan hatiku kan baik. Yang penting kan hati. jaga hati, jaga hati, jaga hati. Nah, dia berbicara jaga hati dalam keadaan nyanyi. Ini bagaimana? Mukhalafah terhadap ajakannya. Mengajak untuk menjaga hati tetapi melakukan kemaksiatan kepada Rabbul Alamin. Wallahu musta'an. Jadi tidak bisa dijadikan dalil. Kemudian seseorang melakukan maksiat bersalaman dengan lawan jenis, tidak apa-apa, itu yang penting kan hatinya. Memandang kepada yang lawan jenis tidak apa-apa, yang penting hatinya baik, bagus. Wallahu musta'an. Rusak. Wa amalikum, juga amalan kalian dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati kalian dengan amalan kalian. Ucapan kalian, hatiku baik, hatiku baiklah. Kalau perbuatan kalian menyelisih daripada perintah Allah Subhanahu wa taala, itu menunjukkan rusaknya hati kalian. Qala Syekh Ibnu Baz rahimahullah. Hadza haditsun rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanduru ila ajsamikum wala ila amwalikum walakin yanduru ila qulubikum. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah tidaklah memandang kepada jasad-jasad kalian, tidak pula kepada harta-harta kalian, akan tetapi Allah memandang kepada hati-hati kalian dan amalan-amalan kalian. Falqulub hiya mahallun nadhar wal amal. Maka hati itu adalah tempat daripada pandangan. Pandangan Allah Subhanahu wa taala kepada diri para hamba dan juga tempat beramal. Amalan-amalan hati dilihat oleh Allah, amalan hati. Tawakalnya kepada siapa? Harapan dia kepada siapa? Rasa cemas dan takutnya kepada siapa? Kecintaannya kepada siapa dan seterusnya. Hati, amalan-amalan hati. Wa maswar wal amwal falaqi matalaha. Adapun bentuk daripada fisik seseorang, badan seseorang ataupun harta seseorang, maka tidak ada nilainya sama sekali. Ilam yasta'in biha ala ta'atillah. Kalau dia tidak menjadikan itu sebagai alat untuk membantu dia dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi telah disebutkan gambarannya. Orang tidak sadar kalau yang dilihat itu adalah bagian batin dirinya, sehingga dia lebih suka untuk memperhatikan fisiknya. Berapapun modal yang dia keluarkan untuk memperbaiki fisik, dia tidak peduli. Penampilan zahir, entah itu fisik dari sisi tubuhnya ataupun penampilannya, dalam artian bajunya, pakaiannya, kendaraannya, rumahnya dan sebagainya, itu semua adalah fisik. Sedangkan ternyata yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hati. Tetapi kalau seseorang berusaha, ya, usaha-usaha perkara-perkara yang mubah syar'i untuk melatih fisiknya dalam rangka menjalankan ibadah kuat, kokoh dan sehat untuk bisa melakukan ibadah-ibadah kepada Allah, maka ini terpuji. Bukan terpuji dari sisi fisiknya yang bagus tadi, tapi terpuji dari sisi apa? Dari sisi niatan dia. Sehingga Rasulullah SAW menyatakan, al-abdul qawi ahabu ilallah khairun ahabu ilallah minal abdid da'if. Seorang hamba yang kuat itu lebih dicintai, lebih baik, dan memang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan hamba yang lemah. Dan terkadang seseorang memiliki fisik yang kuat, tetapi dia lemah dari sisi psikis. Badannya kuat tetapi penakut. Nah, ini tidak ada nilainya juga. Ada seorang hamba yang mungkin diberi fisik biasa-biasa saja oleh Allah, tapi pemberani dia di atas al-haq. Ya, lantang dia mengucapkan perkara al-haq tentu pada tempatnya. Siap menghadapi risiko apapun kalau itu urusannya dengan al-haq. Maka yang seperti ini tentunya lebih baik daripada yang pertama tadi. Dan orang yang bisa menjaga marah disebut oleh Rasulullah SAW, ya, laisa syadidu bisur'ah, innama syadidu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Bukanlah orang yang kuat itu orang yang bisa menang gulat, tetapi orang yang kuat adalah orang yang bisa menahan hawa amarahnya di saat dia meluap-luap marahnya. Tapi berkata Syekh, walakin mahalun nazar al-qulub, akan tetapi tempat daripada jatuhnya pandangan Allah adalah hati. Istaqamat ala mahabbatillah wal ikhlasi lahu wa khaufihi wa raja'i. Apabila hati tersebut bisa istiqomah, lurus, tegak di atas kecintaannya kepada Allah, di atas keikhlasannya kepada Allah, di atas rasa takut dan harapnya hanya kepada Allah. Wasalu hatil a'mal, dan amalan-amalannya pun amalan-amalan yang salih. Wasarat khalisatan lillah muwafaqatan li sunnah, hadha huwalladhi yanfa' sahibu. Jadilah amalan tersebut khalisah lillah, ikhlaskan Allah dan sesuai dengan sunnah, maka ini yang bermanfaat bagi pelakunya. Disebutkan hati yang utama karena ini adalah penentunya. Ya. Rasulullah SAW menyatakan, ala wa inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Ketahuilah bahwasannya pada badan kita ini ada mudghah, yakni segumpal daging, segenggam begitu, besarnya itu segenggaman tangan. Mudghah. Apabila gumpalan tersebut yang ada pada bagian tubuh kita tadi bagus, maka bagus pula seluruh amalan. Apabila jelek, jelek pula seluruh amalan. Apa itu? Al-qalb, hati. Ala wahi al-qalb. Jadi hati adalah penentu daripada bagus dan jeleknya amalan seseorang. Sehingga itu yang dinyatakan di dalam hadis, walakin yanduru ila qulubikum, tetapi memandang kepada hati kalian. Wa amalikum, ini riwayat yang lain sebetulnya. Ada dua riwayat. Ila qulubikum wa amalikum. Ada yang hanya sampai qulubikum, dan ini tidaklah bertentangan. Kenapa? Karena amalan-amalan ini akan menjadi baik dan akan menjadi rusak tergantung daripada hati. Kalau hatinya baik, amalannya otomatis akan menjadi baik pula. Kalau hatinya rusak, walaupun tampak secara zahir amalannya baik, itu pun teranggap rusak pula di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak ada nilainya. Walaupun tampak secara zahir baik, tapi karena hatinya rusak, ya, amalan itu hanya tampaknya saja di pandangan manusia. Fima yabduli nas, pada apa yang tampak di pandangan manusia baik. Sedangkan fil haqiqah fi nadzarillah, ya, pada hakikatnya, pada pandangan Allah, itu adalah amalan rusak. Amalan yang tidak ada nilainya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui tentang sariratul insan, setiap apa yang dirahasiakan dalam hati seseorang, Allah mengetahuinya. Tidak ada yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga penentunya adalah hati, sekali lagi. Penentunya adalah hati. Akan tetapi tentunya kalau amalan itu rusak, ya, amalan itu rusak, seseorang tidak bisa untuk bersandar kepada hati. Kenapa? Karena memang tadi itu, kalau amalan itu rusak, otomatis menunjukkan akan rusaknya apa yang ada dalam batinnya. Itu sudah otomatis. menunjukkan akan rusaknya apa yang ada dalam batinnya. Sehingga seseorang tidak bisa mengatakan, "Loh, kamu kok," misalnya ditanya, "kamu kok keluar dari rumah bordil?" Bordil apa namanya? Rumah rumah jen itu namanya apa? Rumah bordir. Bordil. Pakai lam apa pakai mim? Bordil. Nah, itu bilang itu. Dulu di Surabaya namanya Doli. Nah, kan yang penting hatinya. Hati saya kan baik. Amalan itu kan tergantung niatnya. Bagaimana coba ini? Datang ke bordil kemudian mengatakan hatinya baik. Lah kamu niatnya apa ke sana? Saya niatnya bersedekah sama para pelacur. Allahu musta'an. Kira-kira bagaimana? Hati kamu sudah rusak kalau kamu memang mau bersedekah kepada orang-orang yang butuh pada sedekah. Orang-orang yang iffah menjaga kehormatan mereka. Itu kalau karena Allah Subhanahu wa taala. Ya mungkin niatnya kamu memang bagus dan kamu mendapatkan sesuatu yang kamu anggap bagus. Tapi itu jelek di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi amalan ini menjadi penentu. Apa? Hati ini menjadi penentu dan amalan ini menjadi tanda bagi si hati tersebut. Tidaklah seseorang melakukan berbagai macam perbuatan-perbuatan melainkan itu semua orderan daripada hati. Ya. Amalan-amalan kita ini, tangan kita, mata kita, kaki kita, melangkah kemana, itu adalah order daripada hati, perintah-perintah sang hati tadi. Ibaratnya hati ini adalah penguasa, pemimpin atau raja. Sedangkan seluruh anggota badan yang ada ini adalah perangkat-perangkatnya, ya, tentara-tentaranya ataupun berbagai macam perangkat-perangkatnya, ya, yang menjalankan seluruh dari mandatnya sang raja. Apa yang diperintahkan oleh sang raja itulah yang kemudian dilakukan oleh pengawal-pengawalnya, tangannya. Hati menyuruh untuk mata memandang. Setelah memandang, hati merasa tenang, senang, ya kan, dengan pandangan mata. Kemudian karena hati senang, menyuruh kaki untuk berjalan mendekat. Kemudian setelah itu menyuruh tangan untuk menyentuh, mengusap, berjabat tangan dan semisalnya. Sampai kemudian terjadi perbuatan yang terkutuk. Maka itu semua, ya, semuanya adalah perintah daripada sang hati. Sehingga hati inilah yang menjadi penentu solahul qalbu wa solahul amal. Tayyib. Su'ila Syekh rahimahullah, Syekh ditanya an qawlihi sallallahu alaihi wasallam tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam innallaha la yandur ila akhir. Ditanya tentang hadis ini. Tetapi memaukan dengannya adalah kalimat innallaha la yandur tadi. Ini tentunya disuruh untuk melanjutkan, ya, bukan kok diputus sampai di sini saja. Innallaha la yandur berarti Allah itu tidak memandang. Ya, ini berarti memutus daripada hadis. Hadisnya enggak begitu. Karena hadisnya di situ kalau kalimatnya hanya sampai di sini menjadi pendapatnya siapa? Mu'tazilah. Innallaha la yandur itu hadis sahih. Ya sahih, tapi enggak sampai situ hadisnya. Masih ada lanjutannya. La yandur ila madza? Tidak memandang ke apa. Adapun kalimat selanjutnya walakin yanduru, akan tapi Allah memandang. Jelas yanduru ila qulubikum wa amalikum. Tayyib, apa makna daripada di sini di saat ditanya Syekh, maka saya menjawab fa ajaba yuqaili, yakni la qimata laha, yakni tidak ada nilainya. Harta dan fisik seseorang. Al maksud binafsi nafdalaha li annaha laisa laha qimah. Maksud daripada tidak dipandang oleh Allah bukan berarti Allah Subhanahu wa taala tidak memandangnya betul-betul, ya. Karena segala sesuatu tidak ada yang terlepas dari pandangan Allah Subhanahu wa taala, semua di bawah pantauan Allah. Maksudnya adalah tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada nilainya. Seperti kalau seseorang ya ingin mengatuhkan sesuatu, dia tidak mau memandang kepadanya. Ini pada manusia. Dia melirik saja enggak. Kenapa? Karena tidak ada nilainya. Ya seperti itu makna daripada hadis ini. Allah Subhanahu wa taala tidak memandangnya dalam artian tidak ada nilainya sesuatu itu. Oh, itu semua juga dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada nilainya harta dan fisik manusia. Mithal qawlihi la yanzur ilaihim wa la yuzakihim, sama seperti firman Allah taala yanzur ilaihim wa la yuzakihim. Allah tidak memandang kepada mereka, tidak pula membersihkannya. Itu maksudnya liyaghadabihi alaihim, yakni karena Allah murka kepada mereka. Allah murka kepada mereka. Yakni la yanzur ilaihim nadharur rahmah, tidak memandang kepada mereka dengan pandangan kasih sayang, tapi pandangan kemurkaan. Bagaimana kira-kira dipandang dengan pandangan kemurkaan oleh Allah Subhanahu wa taala? Namo alafiyah. Wa huwa subhanahu la yakhfa alaihi khafiyah, sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak ada sedikit pun yang tersamarkan dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya tampak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ra kullu syai', Allah melihat segala sesuatu. Ya. Bahkan di dalam ayat Al-Qur'an Allah menyatakan huwal awwalu wal akhir wadh dhahiru wal batin. Allah itu yang awal, yang akhir, yang zahir dan yang batin. Rasulullah SAW menyatakan al-zahir al-batin itu maksudnya bagaimana? Al-zahir falaisa fauqa kasyai wal batin falaisa duna kasyai. Al-zahir yang paling tampak, tidak ada yang lebih tinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala paling besar dan paling tingginya. Wal batin dan paling lembut. Ya. Falaisa duna kasyai, tidak ada yang lebih lembut dari Allah Subhanahu wa taala, yang lebih tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Zahir tapi paling batin. Artinya paling kecil dan selembut apapun dari makhluk ini, Allah Subhanahu wa taala lebih lembut daripada itu, lebih mengetahui. Yani dalam artian sesuatu itu tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, sesuatu tersebut tersembunyi, tidak ada yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang tersamarkan sedikit pun segala sesuatu. Lakin al maksud nadhar ridha wa nadharul mahabbah. Tetapi yang dimaukan di sini adalah pandangan penuh keriduan dan pandangan dari kecintaan. Memandang dengan pandangan kecintaan dan tidak memandang dengan pandangan keriduan, ya, kepada jasad-jasad yang tidak digunakan untuk ketaatan kepada Allah, kepada harta-harta yang tidak digunakan untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan akan tampak sekali penyesalan yang tiada tara nanti bagi orang-orang kafir di saat mereka telah mengetahui tempat kembalinya di neraka, ya, bahwa apa yang mereka usahakan dengan berbagai macam harta, ya, itu inginnya untuk kemudian mereka memiliki harta tersebut semuanya untuk menebus daripada adab harta-harta mereka semua. Padahal seandainya saja mereka itu memiliki seluruh daripada bumi semuanya mereka hasilkan, maka itu tidaklah bernilai sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah pernah bertanya, bukan pernah bertanya, akan bertanya nanti, karena ini berita dari Rasul belum terjadi, ya. Akan bertanya kepada si hamba kafir, ya, musyrik. Maukah kamu seandainya kamu memiliki dunia seisinya, ya? Maukah kamu gunakan untuk menebus daripada azab ini? Seandainya kamu memiliki dunia seisinya. Maka kafir lagi menyatakan bala ya Rabb, iya, tentu saja saya akan tebus dengan apapun yang saya punya. Kalau seandainya saya memiliki dunia dan seisinya, akan saya tebus dengan itu, adab ini. Maka Allah menyatakan, inni as'aluka ahwan min dalik. Aku meminta kepadamu lebih ringan daripada itu. Aku tidak suruh kamu untuk mencari dunia, ya, mengejar-ngejar dunia untuk mengumpulkan. Yang aku minta hanya satu. Jangan kamu mensekutukanku dengan sesuatu apapun, itu saja. Tetapi kamu enggan kecuali untuk kemudian kamu berbuat syirik. Ya. Disampaikan kepada kamu oleh para dai-dai, dai-daiku, dai-dai Allah, ya, agar jangan melakukan ini, melakukan itu, yang itu adalah kesyirikan. Tapi kamu bigu, bigu tahu ya? Bigu, bukan beku. Nah, beku itu berarti apa ya? Tapi kamu ngoyel gitu loh. Dibilang enggak mau. Nah, yang seperti ini Allahul musta'an. Auzubillah. Sesuatu yang sangat ringan diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan mensekutukanku dengan sesuatu apapun. Amalan sebanyak apapun muspro, enggak ada nilainya, sia-sia di saat kemudian ada kemasukan kesyirikan. Itu setan memang pintarnya. Orang-orang itu kalau masuk ke dalam satu kesyirikan, maka setan menghasutnya untuk berbagai macam amalan-amalan, enggak apa-apa juga. Harta benda mereka keluarkan merasa itu adalah satu kebaikan. Ada ini ada itu keluarkan sana keluarkan sini, tapi kesyirikan yang dilakukan. Paling suka dengan yang namanya religi-religi ke mana? Wisata-wisata religi itu biasanya ke makam-makam Wali Songo, minta-minta hiburan semacam itu. Kalau sudah istilahnya itu ya terkena ini sudah. Apa istilahnya? Terperangkap dalam jaring setan kesyirikan sudah. Setan tidak keberatan kalau dia mau berbuat apapun dari berbagai amalan kebaikan. Malah kalau bisa disokong dan didukung, karena itu semakin memberatkan ya, dia di akhirat dari penyesalannya. Semakin getunya semakin berat. Kalau amalan-amalan itu ternyata ditampakkan kemudian jadikan fata morgana gitu, gimana kira-kira? Ya, tentu akan lebih berat lagi penyesalannya. Dan itu memang yang dimaukan oleh syaitan. Allahul musta'an. Naktafi lahuna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad inkasat fi apa ini? Fi fikri. Ya. Fi ma'lumati maksudnya ya. Itu kalimat ana yang kemarin itu. Laqad inkasat fi ma'lumati az-zud wal wara. Jadi kemarin ana menyampaikan tentang apa itu zuhud dan apa itu warok, ya kan? Nah ternyata jazakallahu khair akhuna Abdullah Pak Kiswara, ya, beliau mengingatkan faedahnya ya, bahwasanya zuhud dan warok itu zuhud lebih tinggi daripada warok. Ana kemarin kebalik, warok lebih tinggi daripada zuhud karena definisinya terbalik. Ya, yang ana sebutkan kemarin itu yang untuk zuhud malah ana kasihkan warok, yang untuk warok malah ana kasihkan ke zuhud. Kebalik. Jadi zuhud lebih tinggi daripada warok. Kalau zuhud itu apa? Zuhud. Tarku ma la yanfa' fil akhirah. Itu zuhud. Meninggalkan apa yang tidak bermanfaat di akhirat. Zuhud. Sehingga zuhud ini lebih tinggi karena dia meninggalkan perkara yang mubah. Disebabkan apa? Ya karena tidak ada manfaatnya. Maka perkara yang tidak ada manfaatnya di akhirat ya, kan? Itu zuhud. Nah warok itu adalah tarku ma yadur fil akhirat. Meninggalkan apa yang bermadorot di akhirat. Selama dia tidak bermadorot ya dia masih menjalankan. Jadi yang ubah-ubah itu masih dilakukan. Itu warok. Penjelasan daripada Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam Syarah Arba'in Nawawi. Kemarin ana menjelaskannya kembali. Jazakumullah khair. Nakatilahuna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.